إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة telah sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau pernah menaiki mimbar seraya mengatakan amin amin amin. Dalam sebagai riwayat bahwasanya beliau menaiki tangga pertama mengucapkan amin, menaiki tangga yang kedua kemudian mengucapkan amin, menaiki tangga berikutnya kemudian mengatakan amin, yang di atas mimbar. Para sahabat yang mendengar amin tersebut, mereka bertanya, ya Rasulullah, mada amanta? Wahai Rasulullah, apa gerangan yang engkau aminkan? Beritakan, Nabi SAW memberitakan kepada para sahabat tentang sebab dari pengaminan beliau tersebut sebanyak 3 kali. Atani Jibrilu alaihi salam anifan. Faqala ya Muhammad, rakima anfu man adraka Ramadan, thumman salaka minhu falam yugfarulah. Fakul amin, fakul tu amin. Kata malaikat Jibril alaihissalam. Atau Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat Jibril barusan datang kepada aku seraya mengatakan, wahai Muhammad, barang siapa yang masuk pada bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam keadaan belum terampuni, sungguh celaka bagi orang tersebut. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Aku pun mengucapkan amin. Kemudian tangga yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Ragima anfu man adraka abawayhi aw kilayhima falam yughfar falam yadkhul bihi al-jannah." Faqul amin, faqultu amin. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya namun tidak menyebabkan dia tidak menyebabkan dari amalan dia tersebut masuk ke dalam surga, ya artinya dia tidak melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, katakanlah amin, aku pun katakan amin." Kemudian terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, "Ragima anfu man dzukirta indahu wa lam yusalli alai, faqul amin, faqultu amin." Sungguh celaka orang yang apabila engkau wahai Muhammad disebutkan di sisi dia namun dia tidak berselawat kepada engkau, katakanlah amin, aku pun mengatakan amin. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin berkat doa dari malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh beliau. Salah satu yang disebutkan oleh malaikat Jibril tentang doa kejelekan adalah orang yang masuk pada bulan Ramadan namun dia tidak diampuni ketika dia keluar darinya. Doa kejelekan dari malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka orang tersebut. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Bulan yang berdasarkan hadis yang barusan kita ada baca adalah bulan penuh dengan ampunan. Mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diampuni seseorang di dalam bulan Ramadan tersebut. Namun bagaimana carakah untuk menggapai ampunan selama di bulan Ramadan? Ada triknya, ada tipsnya, ada caranya. Jadi dengan mengikuti amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Ramadan. barulah mendapatkan jaminan untuk diampuni ketika keluar dari Ramadan tersebut. Dari sinilah penting untuk kita agar ingin menggapai ampunan selama bulan Ramadan atau keluar dari bulan Ramadan untuk menggapai ampunan yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat dan juga dalam hadis. Hendaknya mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan selama bulan Ramadan. Contoh paling kecil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam berpuasa hendaknya melaksanakan sahur terlebih dahulu di malam hari sebelum berpuasa esok harinya. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Bahkan tidak makan sahur merupakan ciri khas dari puasa ahlul kitab. Dan juga dari hadis Anas radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-faslu alladhi bainana perbedaan antara puasa kami dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Umat ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin ketika hendak berpuasa yang menahan lapar dan dahaga di siang harinya, namun diberikan kesempatan untuk makan di malam harinya agar supaya lebih menguatkan dalam berpuasa, lebih menahan lapar dalam merasakan lapar dan juga dahaga untuk bisa lebih kuat, berbeda dengan puasanya ahlul kitab. Selain sahur terdapat barakah yang dapat anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkannya dan melaksanakannya. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan sahur sebelum berpuasa adalah mengakhirkan sahur tersebut. Diakhirkan. Dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata dia, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tsumma qama ila shalah." Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lama kemudian beliau bangkit untuk menegakkan salat, yakni salat fajar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai perawi dari Zaid bin Sabit bertanya kepada Zaid bin Sabit, "Kam kana baina as-shaum was-sahur?" Berapa jarak antara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajar dengan jarak sahur? Kata Zaid bin Sabit, qadra 50 ayat. Sebatas 50 ayat Al-Qur'an ketika dibaca, dan itu adalah waktu yang sangat singkat. Ya, dari hadis yang barusan kita baca ini dianjurkan, bahkan disunnahkan agar supaya mengakhirkan sahur demi untuk tegaknya puasa di siang hari Ramadan dalam keadaan kuat. Berbeda dengan orang yang makan mungkin setengah malam, belum tiba waktunya untuk sahur, kemudian dia makan, baru masuk di pagi hari, mungkin dia sudah kelaparan. Di tengah hari dia sudah setengah mati. Tiba mungkin di sore hari, artinya tidak akan ada yang namanya berbarokah dari sahur yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Ramadan juga untuk menggapai ampunan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyibukkan diri dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang dalamnya terdapat petunjuk. Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Oleh karena itu disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak untuk mengkhatamkan Al-Qur'an selama di bulan Ramadan. Dalam hadis dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajwadun nas fi Ramadan. Kana ajwadun nas hina yatihi Jibril yatadarasahu al-Qur'an yani fi Ramadan. Fa kana ajwad min rihil mursala." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan khususnya ketika masuk bulan Ramadan. Terlebih lagi beliau menjadi dermawan datang malaikat Jibril yakni di bulan Ramadan mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyibukkan diri mempelajari Al-Qur'an yang diajarkan oleh guru beliau yakni malaikat Jibril selama di bulan Ramadan. Demikian juga akan amalan ini para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Ramadan, termasuk adalah menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Dan dari Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, bahwasanya ketika masuk di bulan Ramadan dia meninggalkan seluruh pelajaran yang berkaitan dengan hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia justru sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Datang juga riwayat dari Imam Abdul Razzaq, dia mengatakan bahwasanya kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala tilawatil Quran. Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani mengatakan bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri apabila masuk di bulan Ramadan, dia meninggalkan seluruh jenis ibadah, kemudian dia serius dan konsentrasi dalam membaca Al-Quran. Dan juga asar yang sahih sampai kepada Imam Zuhri rahimahullahu taala, ketika masuk bulan Ramadan, dia mengatakan bahwasanya Ar-Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Imam Zuhri rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya membaca Al-Quran, bulannya memberikan makanan, yakni untuk berbuka puasa kepada orang yang hendak puasa di siang hari. Nah, inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disusulkan juga oleh amalan-amalan para salaf, termasuk ingin menggapai ampunan di bulan Ramadan, sibukkanlah diri dengan membaca Al-Quran. Amalan yang lain dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbanyak mengeluarkan sedekah dari harta yang Allah rezekikan kepada kita. Hadisnya telah terdahulu dari hadis Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwasanya ajwad ma yakunu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadan hina yatihi Jibril. An-nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan, terlebih lagi ketika di bulan Ramadan, ketika datang malaikat Jibril mendermakan apa yang beliau memiliki. Misalnya memberikan harta, membagikan makanan, baik itu untuk sahur orang yang akan berpuasa di siang hari atau berbuka di sore hari, sebagai bentuk kedermawanan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya selama di bulan Ramadan adalah berbuka puasa serta menyegerakan untuk berbuka. Arti menyegerakan dalam berbuka adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah beliau, dan janganlah diakhirkan karena itu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis dari Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu dalam sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nas fi khairin ma ajjalul fitr." Senantiasa umat manusia berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Bersegera untuk berbuka adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kebaikan. Artinya, ketika seseorang mengakhirkan dari berbuka puasanya, dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dia juga akan terharamkan dari yang namanya kebaikan. Datang Masruq kepada Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abu Atiyah, dua orang tadi datang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Keduanya berkata bahwasanya rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilul iftar wal maghrib wasani yu'akhirul iftar wal maghrib. Masruq dan Abu Atiyah pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya dua orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dia menyegerakan berbuka dan menyegerakan salat, yang satunya lagi dia memperlambat berbuka serta memperlambat untuk salat, yakni salat maghrib. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Man yu'ajjilul iftar wal maghrib?" Siapa di antara mereka berdua yang menyegerakan berbuka dan juga salat maghrib? Kata Masruq, yakni Abdullah bin Mas'ud. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasanya kana zalika amrana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nasna. Dahulunya itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami untuk kami melakukannya, untuk menyegerakan berbuka serta menyegerakan untuk menyegerakan salat maghrib, dan itu merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diakhirkan. Jangan menyibukkan diri untuk banyak makan ketika awal buka puasa. Ketika berbuka puasa, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk berbuka puasa? Datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru bi salati rutubat fa illam takun bit tamarat fa illam takun fahasa hasawatin minal ma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka hanya dengan 3 butir buah kurma yang masih lembab. Ketika beliau tidak dapati, beliau makan dengan buah kurma yang mungkin tidak lembab lagi. Ketika beliau tidak mendapati, beliau hanya meneguk beberapa segukan air. Menyebutkan bahwasanya beliau hanya memakan makanan ringan ketika berbuka puasa, dan ketika ingin memakan makanan yang mungkin lebih berat setelah selepas sholat yang disegerakan, yakni sholat maghrib yang didahulukan. Dan ini merupakan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan ilmu kesehatan medis dan kedokteran. Bahwasanya ketika seseorang berpuasa menahan lapar dan dahaga mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia dalam keadaan kelaparan. Ketika kelaparan di tengah hari mungkin lambungnya meminta makanan, namun tidak ada asupan makanan. Akhirnya seluruh anggota tubuhnya ikut bekerja. Dari lambung dia mengirim sinyal ke ginjal untuk meminta jatah air. Dia meminta ke hati mineral, dia meminta ke jantung memompa darah. Akhirnya dari asupan makanan tersebut dia kirim ke lambung untuk menahan lapar. Tengah hari pertama masuk pada tengah hari yang kedua, hilanglah rasa lapar tersebut, dan itu yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Artinya selama orang berpuasa, anggota tubuh di dalam tubuhnya bergerak, bekerja dan beraktivitas. Ketika tiba di sore hari, tiba waktu berbuka, kemudian diberikan makanan yang berat, semakin lelahlah tubuh tersebut, semakin lelahlah badan tersebut, semakin beratlah anggota tubuh tersebut karena diberikan makanan-makanan yang berat. Akan tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberikan makanan yang ringan, hanya 3 butir kurma, diberikan makanan-makanan yang manis sebagai penambah energi, baru kemudian setelah sholat dia makan makanan yang berat. Itulah bentuk sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka. Amalan lainnya yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Ramadan adalah menegakkan sholat malam yang kita istilahkan dengan tarawih. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat malam selama bulan Ramadan beriman dan mengharap pahala, akan diampuni bagi dia dosa-dosa dia yang telah terdahulu. Kan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semasa beliau hidup, beliau pernah salat berjamaah bersama para sahabat sebanyak 3 kali selama di bulan Ramadan. Namun beliau tinggalkan hal tersebut karena beliau khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal beliau yang lainnya adalah beriktikaf. Pernah beliau beriktikaf selama sebulan penuh dalam satu tahun. Selama satu bulan di bulan Ramadan. Hari-hari yang lainnya beliau beriktikaf selama 10 hari, yakni di akhir bulan Ramadan. Datang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr min Ramadan i'takafa." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau masuk pada 10 akhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf. Dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih juga, kata dia, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr min Ramadan i'takafa hatta tawaffahu Allah fa kunna yani azwajahu i'takafna ba'dah." Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila masuk pada 10 akhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Sampai Allah wafatkan beliau dalam keadaan beliau beriktikaf 10 hari dalam bulan Ramadan. Kemudian kata Aisyah berikutnya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami istri-istri beliau beriktikaf sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diajarkan. Amalan yang lain juga yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama bulan Ramadan untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengejar, mencari, mengais tentang yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang luar biasa, malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar beriman, yang meyakini tentang kewajibannya serta mengharap pahala dari malam Lailatul Qadar tersebut, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah terdahulu. Ini amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bentuk untuk mencari ampunan selama di bulan Ramadan. Walhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد Masyarakat ikhwah al-ahibbah, saudara yang kami cintai dan muliakan, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang hadis merangkum kesimpulan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang hamba yang berpuasa selama bulan Ramadan. Dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, beriman serta mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah dahulu. Barang siapa yang menegakkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, salat malam, tarawih, beriman serta mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah terdahulu. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar beriman serta mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah terdahulu. Dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari Imam Muslim di sini mengisyaratkan kepada kita tentang syarat-syarat terampuni seorang hamba ketika keluar dari bulan Ramadan. Wa illa kalau tidak terampuni, sebagai hadis yang pertama kita jadikan sebagai materi awal khutbah kita kali ini, mendapatkan doa kejelekan dari malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diaminkan oleh orang yang paling mulia dari kalangan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya doa tersebut akan terkabulkan. Syarat pertama ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan, imanan, mengimani tentang kewajiban puasa Ramadan, mengimani tentang disyariatkannya puasa Ramadan, mengimani bahwasanya itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isyarat tentang ayo ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa. Bukan cuma sekadar ikut-ikutan kepada kaum muslimin seluruhnya menegakkan puasa, kita pun ikut-ikutan puasa. Bukan hanya sekadar ingin mencari makanan takjil yang enak di selama berbuka puasa, namun imanan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban, mengharap pahala. Di selama bulan Ramadan, seseorang diwajibkan untuk menahan lapar dan dahaga serta penghalang-penghalang atau pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Lillahi ta'ala, mengharapkan pahala bukan cuma sekedar untuk ilmu kesehatan yang dia butuhkan, menyembuhkan penyakit yang dia miliki. Ihtisaban, mengharap pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Serta syarat yang berikutnya juga adalah untuk meninggalkan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar. Karena itu termasuk penggugur atau bisa jadi juga menghalangi diterimanya pahala puasa selama bulan Ramadan. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari satu solat lima waktu kepada solat satu lima waktu yang berikutnya, antara dua solat lima waktu tersebut, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan kepada Jumat kepada Ramadan berikutnya, sebagai penghapus akan dosa-dosa yang telah terdahulu selama pelaku tersebut menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Artinya amalan-amalan solat lima waktu penggugur dosa, menegakkan solat Jumat juga penggugur dosa, mengamalkan amalan di selama bulan Ramadan juga sebagai penghapus dosa atau penggugur dosa, namun dengan syarat hindari dosa-dosa besar. Syarat yang berikutnya untuk terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan adalah jauhi dosa-dosa besar, karena itu bagian daripada amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang barusan kita baca. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.